Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin serta para pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan juga radio-radio yang lain yang ada di Madiun maupun Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada malam hari ini kita lanjut, alhamdulillah, membahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang itu merupakan keyakinan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah terkait dengan Ahlul Jannah yang akan mendapatkan berbagai macam kelezatan di dalam jannah. Bahkan mereka akan mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar dan merupakan kenikmatan yang terbesar, yaitu bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas pada kesempatan yang lalu sampai pada halaman 108, yaitu tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa a'yunuhum bi fadlihi ilaihi nadhirah. Artinya mata-mata penduduk ahli sorga dengan karunia, dengan fadl dari Allah, maka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita akan lanjut pada perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, yaitu perkataan Al-Imam Al-Muzani, qauluhu fi na'imin da'imin muqim, fi na'imin da'imin muqim, dalam kenikmatan yang terus-menerus dan selama-lamanya. Artinya ahlu sorga, penduduk sorga nanti akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang itu bersifat selama-lamanya dan abadi seterusnya. Ai na'imin mustamirrin da'im, Maksudnya mereka akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, daim selama-lamanya. Wa yashmalu hadza an-nazar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini mencakup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang akan diperoleh oleh ahlu sorga mencakup kenikmatan melihat dan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul jannati yatafawatun fi hadha an-na'im fi hasab tafawutihim fi ta'atillah wal imani bihi. Sedangkan ahli sorga, penghuni sorga, mereka itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatannya di dalam mendapatkan keiman, kenikmatan ini. Berbeda-beda peringkatnya di dalam mendapatkan kenikmatan ini sesuai dengan peringkat mereka dalam ketaatan kepada Allah dan keimanan mereka kepada Allah. Semakin menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, semakin tinggi keimanan yang mereka punyai kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, lebih tinggi derajatnya di dalam surga dibandingkan dengan orang-orang yang tidak demikian. Fahum laisu fi dzalika ala darajatin wahidah. Maka mereka penghuni surga di dalam mendapatkan kenikmatan di surga itu tidak satu tingkat, tidak sama tingkatnya antara satu dengan yang lainnya. Jadi penghuni-penghuni surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ketaatan dan keimanan mereka. Kita termasuk yang di mana? Mudah-mudahan kita masuk ke dalam sorga untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sorga. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani yang membawakan firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 48. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa di dalamnya, mereka tidak mengalami di dalamnya kelelahan. Jadi tidak ada istilah lelah bagi penghuni sorga. Sebanyak apapun mereka melakukan aktivitas di dalam sorga, tapi mereka tidak akan lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar dari sorga. Ini ayat yang menjadi dalil bahwa penghuni sorga itu akan kekal abadi di dalam sorga, mendapatkan berbagai macam kenikmatan sesuai dengan tingkat keimanan dan ketaatan mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, an-nasab la yamassuhum fiha nasabun. Nasab maksudnya adalah at-ta'ab, lelah. Jadi mereka tidak akan lelah di dalam surga. Falaisa fil jannati ta'abun wala masyaqqatun wala amradun wala asqam fal fiha an-na'im wal ladzah. Maka di dalam surga tidak ada kata lelah, itu tidak ada. Wala masyaqqah, kata susah, sulit, itu tidak ada. Enggak ada kesulitan apa-apa di dalam surga. Kalau ingin buah tinggal metik. Kalau kita di dunia ingin buah harus, kalau punya pohon sendiri harus naik, manjat ke atas pohon, atau kita harus pakai alat tertentu, atau harus nyuruh orang. Kadang tidak ada orang yang disuruh, jadi mengalami kesulitan-kesulitan padahal untuk memetik buahnya sendiri di dekat rumahnya sendiri, itu di dunia pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan, apalagi kalau tidak punya pohonnya, harus ke pasar, harus mengeluarkan uang atau nyuruh orang untuk belanja. Ketika belanja buah tidak mesti seperti yang kita inginkan. Ketika kita belanja sendiri buah di pasar atau di swalayan, ternyata buahnya juga tidak seindah atau seenak yang kita bayangkan. Berbeda dengan keadaan kita ketika di sorga. Nas'alullaha al-jannah. Tidak ada kesulitan di dalamnya, tidak ada kelelahan di dalamnya. Wala amrad, tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Wala asqam, tidak ada penyakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyakit, tidak ada rasa yang menyebabkan kita terganggu. Bahkan di dalam surga itu adanya adalah kenikmatan dan kelezatan. Apa enggak ingin kita mendapatkan keadaan yang seperti itu? Sedangkan di dunia, kita hidup di dunia ini, yang kita inginkan adalah mendapatkan kenikmatan dunia. Cita-cita kita ketika kita hidup di dunia maunya serba enak, serba mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Sungguh pun itu tidak terjadi sebagaimana yang kita harapkan. Tapi di dunia kita menghendaki kesenangan-kesenangan, padahal di dunia itu tidak ada yang mutlak dan tidak ada yang sempurna. Mestinya kita lebih memilih kehidupan akhirat. Ketika kita masuk surga, maka yang kita dapatkan adalah keindahan, kebahagiaan yang dulu kita dambakan ketika hidup di dunia, yang dambaan itu tidak pernah kita raih di dunia. Pokoknya di dunia itu banyak kendala, masalahnya banyak. Bahagia ya tidak bahagia sekali, sengsara juga tidak sampai pol sengsaranya. Pokoknya di dunia itu tidak bisa kita raih sesuai dengan apa yang kita dambakan. Oleh karena itu, mengapa kita tidak memilih akhirat saja? Mestinya kita lebih memilih akhirat. Karena kita adalah orang-orang yang berakal, maka kita akan memilih kehidupan akhirat. Cuma hidup di dunia ini harus kita tempuh supaya kita sampai ke akhirat, bahagia di akhiratnya. Dunia ini harus kita jalani sesuai dengan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mau tidak mau kita harus berjuang. Perjuangan itu membutuhkan tenaga, membutuhkan upaya yang keras, bahkan memeras segala potensi yang kita miliki untuk cita-cita yang sangat tinggi nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Qauluhu, kemudian firman Allah berikutnya, wa ma hum bimukhrajin, wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Kalau sudah menghuni sorga, tidak akan keluar dari sorga. Enggak akan keluar lagi. Ayyabqawna fiha abadal abad. Mereka akan tinggal di dalam sorga selama-lamanya. Selama-lamanya, seterusnya. Mukhalladina fi hadzal na'im al-muqim wal fadlil amim. Mereka kekal di dalam kenikmatan yang abadi ini, di dalam karunia yang terus-menerus diperoleh, yang kenikmatan karunia yang meliputi semua apa yang diinginkan oleh manusia. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya membawakan firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, surat Ar-Ra'd ayat 35. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Tilka 'uqbal ladzina ittaqau wa 'uqbal kafirina annar. Makanan yang ada di dalamnya, termasuk buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di dalam sorga, itu terus menerus. Demikian juga keteduhan yang ada di dalam sorga itu bersifat terus menerus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Teduh, sejuk, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, sejuk, pas hawanya. Masing-masing mendapatkan kenikmatan yang demikian. Buahnya terus-menerus ada, makanannya terus-menerus ada, naungan pohon itu teduh, tidak harus nyapu, ya tidak harus lelah untuk membersihkan sampah seperti kita di dunia ini. Musim hujan mengeluh, becek, rumahnya becek. Musim kering seperti ini mengeluh, debunya banyak. Kapan kita tidak mengeluh di dunia ini? Padahal dunia ini ya memang harus begitu. Dunia ini memang harus demikian, karena dunia ini ujian. Ujian bagi kita sabar atau tidak sabar. Kita sabar, menang kita. Karena kata Rasulullah, wa'alam anna nasra ma'as sabr wal faraj, wa anna al faraja ma'al karb, wa anna ma'a al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu dengan kesabaran. Jalan keluar dengan adanya kesulitan, dengan adanya hal-hal yang menyulitkan. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 35, menggambarkan kepada kita tentang keadaan di sorga. Ukuluha da'im, makanannya terus menerus ada, bayang-bayang pohonnya terus teduh. Tilka 'uqbal ladzina ittaqau, itulah kesudahan, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'uqbal kafirin an-nar, adapun kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Jadi terakhir kesudahannya orang-orang kafir adalah mendapatkan neraka. Orang-orang yang bertakwa kesudahannya adalah sorga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin masuk sorga, kita ukur dulu diri kita, ahlu takwa atau tidak kita. Jadi kita harus selalu bertanya kepada diri kita, apakah kita min ahli takwa, sehingga kesudahan kita adalah sorga dengan segala kelezatan yang ada di dalam sorga. Memang itu cita-cita kita. Kita di dunia hidup beribadah, bertauhid, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di sorga, bukan kesengsaraan di neraka. Jadi kalau itu cita-cita kita, ya harus konsekuen, kita harus sungguh-sungguh bekerja keras, berusaha keras, sabar dalam menjalani berbagai macam ujian di dunia. Ai ukulul jannati wa dhilluha wa na'imuha da'imun ghairu munqati'in. Yang dimaksudkan dalam ayat ini maksudnya adalah makanan yang ada di dalam sorga, naungan pohon-pohonan yang ada di dalam sorga, kenikmatan sorga itu bersifat da'im, terus menerus, tanpa putus, tidak ada selingan putus, itu enggak ada. Seluruh kenikmatannya itu terus menerus, tidak ada selingannya dengan putus. Kala-kala sakit itu enggak. Kala-kala ada enggak enaknya, itu tidak ada, semuanya enak. Wa qad ja'alaha Allahu ta'ala aqibatal muttaqin, Allah jadikan ini semuanya sebagai kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma'alahum, dan sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma al-kafirin, adapun orang-orang kafir, fa'uqbahum an-nar, maka kesudahan mereka adalah nar, neraka. Jadi dunia ini memang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Biar orang kafir menikmati dunia dengan segala keindahannya semau-maunya, sebanyak-banyaknya, tapi kesudahannya adalah neraka. Siksa di dalam neraka. Bagi orang kafir, siksa itu bersifat abadi di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Padahal hidup di dunia tidak terlalu banyak waktunya, paling-paling 100 tahun. 100 tahun itu yang bisa kita gunakan untuk kita nikmati, paling-paling hanya separohnya itu sudah untung. Kalau kita umurnya sampai 100 tahun, kalau umurnya 50 tahun, kita bisa mendapatkan kenikmatan di dunia itu mungkin separohnya atau tidak ada. Karena yang separohnya kita lalui dengan sakit terus menerus, entah kena gula, entah kena jantung atau asam urat, yang hari-harinya sakit terus. Ingin makan enak gak boleh, kambuh asam uratnya. Itu dunia. Lah begitu mau dipertahankan? Dunia yang seperti itu mau kita kejar-kejar sampai kemana ngejarnya? Wong ujung-ujungnya mau kita tinggalkan. Kita raih akhirat, kita capai cita-cita akhirat, kejar akhirat dengan sungguh-sungguh mengejarnya. Bukan mengejar dengan santai. Dengan sungguh-sungguh kita kejar akhirat. Jadi itulah kesudahan bagi orang-orang kafir, adalah neraka. Wa bi'sal qarar, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Fakam bainal fariqaini minal farqil mubin, betapa perbedaan antara dua golongan ini sangat jelas. Golongan mukmin dan golongan kafir, jelas perbedaan di antara keduanya. Yang satu sorga dengan penuh kenikmatan, dengan segala kelezatan yang ada di dalamnya terus menerus tidak pernah putus. Golongan yang kedua, golongan orang kafir, mendapatkan neraka dengan berbagai macam bentuk siksaan yang ada di dalam neraka dan tidak pernah putus. Selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun, dan ahlul jahd, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka pada hari itu tertutup penglihatannya, tertutup pandangan matanya, sehingga tidak bisa melihat Allah. Ai al-kuffar an rabbihim yauma idzin mahjubun, artinya orang-orang kafir pada hari itu tertutup, terhalang pandangan matanya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya mereka terhadap Tuhan mereka pada hari itu terhalang. Terhalang apa? Pandangan matanya. Ai la yarawnallah wa la yanaluna hadzan na'im. Artinya mereka tidak akan melihat Allah karena matanya, pandangan matanya tertutup, terhalang sehingga tidak bisa melihat Allah. wala yanaluna hadzal na'im, dan mereka tidak memperoleh kenikmatan ini. Penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Yang ternikmat di antara nikmat itu adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hajbu sababuhu sukhthullah alaihim. Ketertutupan ini, terhalangnya pandangan ini, pandangan orang kafir terhalang pandangannya, sebabnya adalah kemurkaan Allah kepada mereka. Maka jangan coba-coba membuat Allah murka, menjadikan Allah murka dengan tindakan-tindakan kita yang tidak diridhoi oleh Allah. فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ حَجَبَهُمْ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ حَجَبَهُمْ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ لَا apa ini? لِسُخْتِهِ عَلَيْهِمْ فَمَا شَأْنُ مَنْ رَضِيَ عَنْهُمُ اللَّهُ. فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَجَبَهُمْ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ لِسُخْطِهِ عَلَيْهِمْ فَمَا شَأْنُ مَنْ رَضِيَ عَنْهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Apabila Allah Subhanahu wa taala menutup mereka dari kenikmatan ini disebabkan oleh kemurkaannya, kemurkaan Allah kepada mereka, maka bagaimana keadaan orang yang Allah ridha terhadap mereka? Jadi kalau Allah murka, akibatnya Allah tutup pandangan mereka, Allah halangi mereka untuk mendapatkan kenikmatan. Di antaranya yang terbesar adalah kenikmatan melihat Allah terhalang mereka karena Allah murka, maka orang yang Allah ridhai tentu akan mendapatkan sesuatu yang sebaliknya dari orang kafir, yaitu mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhum dari ayat ini, ketika orang-orang kafir itu terhalang pandangannya sehingga tidak melihat Allah, maka orang-orang mukminin akan terbuka pandangannya sehingga mereka akan melihat Allah. Di sini Al-Imam Syafi'i berdalil salah satunya dengan ayat ini untuk menyatakan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah berdasarkan ayat ini, diambil dari mafhum. Kalau orang-orang kafir tidak boleh, tidak bisa melihat Allah, maka orang-orang mukmin pasti akan melihat Allah. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif al-imam al-muzani berkata pada kesempatan yang lain, سمعت إبراهيم ابن هرم القرشي وكان من علية أصحاب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, aku mendengar Ibrahim ibni Haram Al-Qurashi, dan Ibrahim ini kana min ilyati ashabi Syafi'i, termasuk salah seorang di antara sahabat Imam Syafi'i yang mulia, termasuk di antara sekelompok sahabat Imam Syafi'i yang punya kedudukan mulia. Beliau mengatakan, Ibrahim ini mengatakan, sami'tu syafi'iyah, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang firman Allah Ta'ala surat Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-sekali tidak demikian, sesungguhnya mereka terhadap Tuhan mereka pada hari itu pandangannya terhalang. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, falamma hajabahum fi sukhti, ketika Allah menutup mereka di dalam kemurkaan, ketika Allah menutup pandangan mereka sehingga tidak melihat Allah, pada saat Allah murka kepada mereka, maka ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya mereka manusia itu akan melihat Allah pada saat Allah ridha. Jadi ini diambil kebalikannya. Kalau Allah murka, memurkai orang-orang sehingga tidak dibuka, sehingga tertutup pandangannya untuk melihat Allah, maka Allah ketika ridha kepada orang-orang yang lain, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? InsyaAllah bisa. Jadi pada saat Allah murka kepada orang-orang tertentu, mereka tertutup pandangannya. Tapi pada saat Allah ridha kepada orang-orang tertentu yang lain, maka orang yang diridhai oleh Allah itu akan melihat Allah. Faqala lahu Abu Najm Al-Qazwini, ya Aba Ibrahim, ya'ni Al-Muzani, bihi taqul. Kemudian seorang yang bernama Abu Najm Al-Qazwini berkata kepada Al-Imam Al-Muzani, ya Aba Ibrahim, wahai Abu Ibrahim. Kunyah Al-Muzani Abu Ibrahim, yang dimaksudkan Abu Ibrahim adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Bihi taqul, apakah dengan prinsip ini kamu mengatakannya? Apakah kamu berkata sesuai dengan apa keyakinan ini, bahwa ketika orang-orang kafir tertutup pandangan matanya sehingga tidak bisa melihat Allah, berarti kaum mukminin akan melihat Allah? Apa seperti itu pendapat kamu juga wahai Abu Ibrahim Al-Imam Al-Muzani? Qala na'am wa bihi adin. Beliau menjawab, ya, dan dengan yang demikian itulah aku beragama. Aku beragama dengan keyakinan yang seperti ini, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah, sedangkan orang kafir tidak melihat Allah. Faqama ilaihi Isam faqabbala ra'sahu wa qala ya sayyid asy-syafi'iyyin al-yawma bayyadta wujuhana. Setelah mendengar inilah yang menjadi keyakinan Al-Imam Al-Muzani, bahwa kaum mukmin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat, berdirilah Isam, salah seorang di antara orang-orang yang hidup pada waktu itu, dan menjadi salah seorang di antara pengagum Al-Imam Al-Muzani. Faqabbala ra'sahu, lalu beliau mencium kepala Al-Imam Al-Muzani. Waqala, dan mengatakan, wahai sayyidu, wahai sayyidnya para pengikut Imam Syafi'i. Ya sayyida asy-syafi'iyyin, wahai sayyidnya para pengikut Imam Syafi'i. Orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Sayyidnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Hari ini engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri. Hari ini engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri. Jangan lupa kita pada awal pembahasan kitab, Al-Imam Al-Muzani termasuk yang tertuduh. Maksudnya dituduh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Imam Al-Muzani itu punya penyimpangan. Dalam beberapa hal diantaranya mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, atau tidak mau berkomentar tentang masalah khalqil Quran. Dijawab semuanya oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam syarhu sunnah ini, bahwa tidak demikian. Bahkan keyakinan Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani ini cocok dengan keyakinan seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Maka berbahagialah orang-orang ketika melihat Al-Imam Al-Muzani akidahnya lurus sebagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah. Fakam yahtajun nasu ila mithli hadhil mawaqif allati tubayyidul wujuh. La ayyamshiyal insanu masariyan wa majariyan ma alaihi ahlu baladihi min mukhalafatin aw ta'tilin aw nafyin Betapa manusia sekarang ini membutuhkan seperti sikap para ulama terdahulu ini. Betapa manusia sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, membutuhkan sikap yang tegas seperti yang ditunjukkan oleh para ulama ini, Al-Imam Al-Muzani, murid-muridnya. Allati tubayyid al-wujuh, yang menjadikan wajah-wajah manusia itu jadi berseri-seri, menjadi gembira, menjadi senang. Bukan menjadi orang yang berjalan di jalan orang yang ditempuh oleh umumnya penduduk negerinya. Bukan berjalan menempuh jalan yang umumnya jalan itu ditempuh oleh penduduk negerinya, yang bentuknya adalah mukhalafah, penyimpangan, al-ta'til atau menta'til, menafikan, menolak sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah. Bukan seperti itu. Mestinya ada orang-orang sekarang ini yang punya sikap prinsip seperti yang ditunjukkan oleh para ulama kita terdahulu, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, berani menyatakan dengan tegas, ini sikap saya, ini prinsip saya. Karena orang itu butuh panutan, butuh tokoh, butuh ada orang yang menjelaskan tentang kebenaran. Tidak ngikut seperti yang ditempuh oleh pada umumnya orang, menyimpang, ikut menyimpang, tidak menjelaskan kebenaran, menolak sifat-sifat Allah atau mentamthil sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, mengikuti apa yang pada umumnya sedang berjalan, mengikuti arus. Mestinya tidak. Ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, mestinya menunjukkan jati dirinya sebagai mukmin, menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang berilmu, tidak mengikuti kebanyakan orang yang umumnya tidak tahu, tidak faham. Qauluhu wa fin nari yusjarun. Wa fin nari yusjarun ini terdapat dalam surat Ghafir ayat 72. Ghafir 72. Dicek coba nanti. Ayat 72. Wa fin nari yusjarun, di dalam api neraka mereka dibakar. Ya'ani yuqadun, artinya mereka dinyalakan. Di dalam api neraka mereka dinyalakan. Min qawlihim sajarat tannur, dari perkataan orang Arab, sajarat tannur artinya menyalakan tungku. Tungku ya, open tungku untuk masak. Idza mala'uhu bil waqud. Sajarat tannur maksudnya idza mala'ahu bil waqud, apabila memenuhi tungku itu dengan kayu bakar, yang menjadikan tungku itu dalamnya menyala untuk masak cepat matang. Qauluhu, kemudian firman Allah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani berikutnya adalah labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Sungguh buruk kelakuan mereka untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah yang Allah timpakan kepada mereka, kemurkaan Allah terhadap mereka. Sungguh buruk kelakuan mereka yang mereka tujukan untuk dirinya sendiri. Kelakuan mereka untuk dirinya sendiri itu buruk, mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Wa fil adzabi hum khalidun, dan di dalam azab api neraka mereka kekal. Fal kuffar la yamutun. Maka orang kafir nanti di neraka tidak akan mati. Kalau di dunia orang tidak mati itu sakti. Enggak mati-mati sakti. Tapi di neraka beda ini. La yamutun justru siksaannya terletak di situ. Orang kafir itu tidak akan mati. Bal hum baquna fi hadzal adzab. Bahkan mereka kekal hidup di dalam adab ini. Abadal abad, selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, tidak mati mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir. Di sini bawakan dari ayat 36 sampai 37. La yuqda 'alaihim fayamutu. Orang-orang kafir itu tidak dimatikan sehingga mati. Artinya mereka tidak mati. Orang kafir itu tidak dibinasakan sehingga mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan dari mereka dari adab neraka. Tidak diringankan mereka dari adab neraka. Kalau itu mengenai kita, wal'iyadzubillah minal kufr, tidak dibinasakan mereka di dalam neraka, sehingga mereka tidak akan mati di dalam neraka, dan tidak diringankan siksa neraka dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas setiap orang yang sangat kafir. Wahum yastarikhuna fiha. Sementara mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal saliha ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka sehingga nanti akan melakukan tindakan yang soleh. Kami nanti akan mengamalkan amal soleh, amal yang bukan pernah kami lakukan sebelumnya, amal yang lain yang berbeda dengan amal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Kami akan melakukan amal soleh. Ada kesempatannya? Enggak ada. Karena mereka janjinya itu palsu. Enggak pernah pegang janji. Dan itu sudah terbukti. Makanya Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah beri kalian umur panjang? Dulu kan kami pernah beri umur kalian, yang di dalam umur itu akan mau berpikir orang yang berpikir. Di dalam umur seseorang, orang yang mau mengambil pelajaran akan mengambil pelajaran, yang mau berpikir mau berpikir. Sekarang ini saatnya. Jangan nanti, kalau nanti penyesalan tidak ada guna. Sekarang kita diberi umur oleh Allah SWT. Mumpung umur kita masih ada, kita gunakan untuk berpikir, mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari peristiwa-peristiwa yang menimpa orang-orang kafir, dari kisah-kisah, khabar-khabar yang diberitakan dalam Al-Quran, bagaimana kesudahan orang-orang yang kafir akan kekal di dalam neraka. Apa umur kita sekarang kurang? Masih punya umur kita ini. Umur kita belum habis. Masih ada kesempatan kita untuk berpikir, untuk memperbaiki diri. Dan itu harus sabar kita lakukan, harus dengan sabar. Karena sabar itu adalah tanda kemenangan. Wa'lam an-nasra ma'as sabr. Kemenangan itu hanya ada di dalam kesabaran. Sabar menang. Kalau tidak, ya tidak menang. Menang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keimanan, mendapatkan segala apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Saat ini mumpung kita masih diberi umur oleh Allah untuk merenungkan kekurangan kita selama ini apa? Apakah kita sudah beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Jangan merasa bangga dengan amalan yang sudah kita lakukan sebagai persembahan kepada Allah. Karena sesungguhnya amalan yang kita lakukan sebagai persembahan kepada Allah itu masih sedikit. masih sangat-sangat sedikit, minim dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh pun amalan kita sedikit, Allah memberi waktu kepada kita untuk menambah amalan kita, untuk meningkatkan mutu amalan kita. Bobotnya kita tingkatkan, jumlahnya kita tingkatkan. Jadi kualitasnya kita jaga, kualitas amalan kita jaga, kuantitas amalan kita juga kita perbanyak. Tapi yang berbobot, kuantitas kita tingkatkan, tapi dengan menjaga kualitas mutunya kita jaga. Supaya bermutu amalan kita, harus ikhlas mutaba'ah. Harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Ikhlas, kita persembahkan hanya untuk Allah dan bukan untuk dunia. Mutaba'ah artinya kita ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua sisi kehidupan keberagamaan kita. Dalam semua sisi keberagamaan kita, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam akhlak, semua sisi. Ikhlas juga selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena apa? Karena khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Bukan petunjuk siapa-siapa yang lain. Petunjuk Rasulullah yang terbaik. Bukan petunjuk siapa-siapa yang lain. Maka ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Waja'akumun nadhir. Demikian perkataan Allah. Awalam nu'ammirkun. Bukankah telah aku beri umur kalian, yang di dalam umur itu akan berpikir orang yang berpikir. Waja'akumun nadhir. Demikian juga, seorang yang memberikan peringatan sudah datang kepada kalian. Kan sudah datang Nabi yang memberikan peringatan kepada kalian. Kalian mungkir atau mangkir, mungkir ya. Kalian ingkar terhadap peringatan Nabi. Sudah datang peringatan Nabi. Mana ada yang belum pernah mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut sekarang ini? Gak ada. Alat-alat sudah banyak menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang sunnah Nabi. Itu kalau kita buka situs-situs bejibun itu dengan apa namanya, dengan adanya para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, Nabi sudah datang. Fadhuku, tapi kalian tidak mau mengikutinya. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah oleh kalian siksa sekarang ini di neraka selama-lamanya. Fama lidzalimina min nasir. Maka tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong orang-orang yang berbuat kezaliman berupa kekufuran. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa la yukhaffafu anhum min adabiha, yang artinya mereka tidak akan diringankan dari adabnya, ay finnar, maksudnya adab di neraka tidak akan diringankan. Fa innahu la yatawqaf, siksa neraka itu tidak akan berhenti. Bal yazdad, bahkan bertambah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah oleh kalian, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Justru azab yang akan ditambahkan oleh Allah. Walaupun berteriak-teriak kayak apa, Allah tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali azab, wal iyad billah. Qala al-allama as-sa'di rahimahullah, Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir as-sa'di, di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, mengatakan tentang ayat ini, wa kullu waqtin wa hinin yazdadu adzabuhum, setiap waktu dan setiap saat bertambah azab kepada mereka. Wa hadhihi al-ayatu ashaddul ayat fi shiddati 'adzabi ahli an-nar. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat keras menjelaskan tentang dahsyatnya, tentang kerasnya azab kepada ahlun nar. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang keras yang menjelaskan tentang demikian kerasnya azab yang diberikan oleh Allah kepada ahlun nar. Qauluhu, selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah pada pada bagian yang terakhir, khala man syaa Allah minal muwahhidina ikhrajahum minha, kecuali orang yang Allah kehendaki di antara orang-orang yang bertauhid, Allah kehendaki untuk mengeluarkan mereka dari siksa neraka. Ai, maksudnya annalladzina yu'adzabuna finnar ala sinfain. Orang-orang yang disiksa, diazab di dalam neraka itu ada dua golongan. Ada dua golongan manusia yang disiksa, diazab di dalam neraka. Al-awwal humul kuffar. Golongan pertama mereka adalah orang-orang kafir. Was-sinfu tsani humul muslimun. Hum al-muslimun alladzina istahaqqu dukhulan nar bi ma'asihim. Golongan yang kedua kaum muslimun. Jadi di antara kaum muslimin akan ada yang masuk neraka. Alladzina istahaqqu, yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Bi ma'asihim, disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Jadi jangan merasa ayem, jangan merasa tenteram sudah muslim seakan-akan kemudian tidak akan disiksa oleh Allah. Loh, kalau maksiat, dan maksiat itu banyak bentuknya. Maksiat itu bentuknya banyak. Maksiat yang tidak mengeluarkan dari keislaman itu banyak bentuknya. Dari mulai dosa-dosa yang besar sampai dosa-dosa yang kecil. Nah, karena dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, mungkin seorang muslim akan diazab terlebih dahulu di dalam nar, di dalam neraka. Wa yusammuna 'usatul muwahhidin, mereka dinamakan sebagai 'usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang bertauhid tapi mereka bermaksiat. Jadi jangan merasa suci, ya. Kita sebagai muslim, sudah menjadi muslim, merasa suci. Contohnya merasa suci gimana? Enggak akan masuk neraka. Ya, merasa aman, enggak akan masuk neraka. Bahaya ini. Yang seperti ini bahaya. Merasa suci. Karena kalau masuk neraka enggak akan keluar dari neraka. Subhanallah. Nusus, nas-nas yang banyak mutawatir menjelaskan ada segolongan kaum muslimin yang masuk neraka, yang mereka akan keluar dari neraka. Kalau merasa bahwa orang yang masuk neraka tidak akan keluar lagi dari neraka, artinya merasa dirinya pasti masuk sorga. Kalau demikian berarti menganggap suci dirinya, enggak ada kurang, enggak ada cacat, enggak ada celah, enggak ada maksiat yang dilakukannya. Enggak boleh seorang muslim merasa ayem, tentrem seperti itu, enggak ada maksiat yang dilakukannya, enggak boleh. Berapa sih ibadah yang sudah kita persembahkan kepada Allah? Syukur yang kita sudah berikan kepada Allah seperti apa? Sudah seberapa? Jangan-jangan kita banyak maksiat. Jangan-jangan kita banyak melakukan kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Ketika kita hidup sebagai individu, mungkin kita melakukan kesalahan. Kesalahan langsung kepada Allah. Mungkin kesalahan kepada orang lain. Karena kita makhluk yang bersosial, berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang itu hubungannya dengan hak Allah SWT. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan karena kita berinteraksi dengan orang lain, haknya orang lain kita rampas. Haknya orang lain kita rampas. Pasti adalah kita melakukan kesalahan karena kita tidak maksum. Kita tidak maksum. Maka hati-hati kita sebagai muslim, ada segolongan kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Jadi kita hati-hati, berusaha untuk meningkatkan keislaman kita. Walaupun tidak bisa sempurna, tapi kita berusaha menuju ke arah yang lebih sempurna lagi. Wa haula'i yu'adzabun 'ala jara'imihim wa mubiqatihim. Mereka itu akan diazab sesuai dengan dosa-dosa mereka, sesuai dengan kejahatan mereka, dan sesuai dengan amalan-amalan mereka yang menjadikan mereka binasa. Tidak birrul walidain, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ini kan juga dosa besar. Dosa besar yang seperti ini. Terhadap tetangga bagaimana sikapnya? Ini bisa menjadikan kita terjumus dalam perbuatan dosa. Tsumma yakhrujuna minan nari jama'atun fi awqatin mutafawitah. Kemudian keluarlah dari neraka, mereka keluar dari neraka jama'at, golongan demi golongan, kelompok demi kelompok, pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Akan keluar dari neraka golongan-golongan kaum muslimin, kelompok demi kelompok, pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Hatta la yabqa finnari illa sinful awwal. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali golongan yang pertama saja. Yang tersisa di dalam neraka hanya golongan yang pertama saja, yaitu siapa? Wahum al-kuffar, orang-orang kafir yang akan kekal di dalam neraka. Kama ja'a fil hadithil qudsi, sebenarnya telah datang di dalam hadith qudsi yang tersebut di dalam Sunan Tirmidzi, juga tersebut di dalam Musnad Ahmad dan lainnya. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Atau kama qala Rasulullah SAW, keluarlah, keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya punya tauhid. Keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada mithqal, seberat dzarrah keimanan. Di dalam hatinya ada keimanan meskipun hanya seberat biji dzarrah. Dalam Musnad Imam Ahmad, wa fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah ila akhiril hadith. Sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan meskipun hanya sebiji gandum. Biji gandum berapa sih besarnya? Bukan gandum 1 kilo, sebiji gandum. Untaian gandum itu kan terdiri dari beberapa biji. Saya kira lebih kecil dari biji padi ya. Lebih kecil daripada biji padi. Meskipun di dalam hatinya hanya ada kebaikan secuil. Hanya sebiji gandum. Sebiji burrah gandum juga akan keluar dari neraka. Hadis ini sahih dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lain. Sahih Bukhari dengan lafaz yang lain dan Muslim dan yang lain-lainnya. Wa qad warada an Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة خروج هؤلاء من النار. Telah terdapat penyebutan keluarnya mereka dari neraka dari hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Terdapat penyebutan tentang sifat keluarnya, tentang sifat keluarnya mereka, orang-orang muslim yang disiksa di dalam neraka, dari neraka. Fa inna Nabi SAW lamma dzakara ahlan nar, sesungguhnya Nabi SAW setelah menyebutkan penghuni-penghuni neraka, alladzina hum ahluha, yang mereka itu adalah penghuni neraka, dzakara ba'dahum aqwama, setelah itu Nabi SAW menyebutkan adanya golongan-golongan manusia. Setelah menyebutkan penghuni neraka yang memang menjadi ahlinya neraka, Rasulullah sudah itu menyebutkan tentang adanya golongan-golongan manusia. Faqala, maka Nabi bersabda, walakin nasun asabathumun nar bidhunubihim, akan tetapi ada orang-orang yang mereka ditimpa oleh siksa api neraka, yang mereka itu mendapatkan siksa api neraka, bidhunubihim, karena dosa-dosa mereka. Fa'amatahum imatatan, kemudian fa'amatathum imatatan, api neraka ini mematikan mereka. Ketika mereka disiksa di dalam neraka sudah selesai, siksanya di dalam neraka selesai, siksa neraka itu menjadikan mereka mati. Siksa neraka mematikan mereka. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak mati. Selama-lamanya dalam neraka tidak mati. Tapi orang-orang ini dimatikan oleh siksa api neraka. Hatta idza kanu fahma, sehingga manakala mereka menjadi arang. Menjadi arang ya. Ketika mereka menghitam menjadi arang, dibakar di dalam neraka mati seperti arang, udzina bisyafa'ah, diberikan izin mereka untuk mendapatkan syafaat. Nabi diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Faji'a bihim dhabair dhabair, maka didatangkanlah mereka apa namanya kelompok-kelompok, perkelompok-perkelompok. Didatangkanlah mereka kelompok per kelompok. Didatangkan mereka itu kelompok per kelompok. Dalam keadaan arang tadi mati. Fabuthu ala anharil jannah. Kemudian mereka ditebar, disebar di sungai-sungai yang ada di dalam sorga. Yang disebut sebagai Nahrul Hayah. Sungai kehidupan. Summa qila, kemudian dikatakan, ya ahlul jannah afidhu alaihim, wahai ahlul jannah, wahai penduduk sorga, datanglah kepada mereka. Fayan butun nabat al hibbati, maka kemudian mereka menjadi tumbuh, laksana tumbuhnya benih-benih. Tumbuh mereka, tadinya mati kan, gosong seperti arang. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di dalam sorga. Terus kemudian mereka tumbuh kembali. Laksana tumbuhnya benih-benih, biji-bijian. Takunu fi hamilis sail, yang bijian-bijian itu terbawa oleh arus banjir. Kadang-kadang banjir besar, di dalamnya, di atasnya ada kotoran-kotoran. Di antara kotoran itu ada benih-benih, biji-bijian. Setelah dihempaskan oleh arus ini, minggir kanan kiri, terus kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan. Seperti itu keadaan orang-orang yang tadi gosong, dimasukkan ke dalam sungai di dalam sorga, hidup kembali laksana tadi tumbuhnya benih-benihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Faqauluhu asabathumun nar, ini kita selesaikan dulu, tanggung ini tinggal dikit. Faqauluhu, maka sabda Nabi SAW, asabathumun nar bidhunubihim, Mereka ditimpa oleh siksa api neraka karena dosa-dosa mereka. Maksudnya dosa-dosa yang tidak sampai pada dosa kafir. Dosa-dosa itu bukan dosa yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Bukan syirik, bukan kufur, tetapi dosa-dosa yang tetap mereka ada di dalam Islam, tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Wa qauluhu fa amatathum imatatan hatta idza kanu fahma. Neraka itu kemudian mematikan mereka sampai ketika mereka menjadi arang, ay yakununa kamithli qita'il fahm, artinya mereka menjadi seperti potongan-potongan arang. Wa qauluhu faji'a bihim dawa'ir dawa'ir ay duf'at duf'at. Jadi yang dimaksudkan didatangkan mereka itu dabair dabair, maksudnya kelompok per kelompok, didatangkan kelompok per kelompok. Wa kharaju bihadhihi at-tafawud, wa kharaju bihadha at-tafawud li anna kaba'irahum mutafawitatun laysat 'ala darajatin wahidah, dan keluarlah mereka dengan perbedaan-perbedaan tingkatnya. Dengan perbedaan-perbedaan tingkatnya mereka keluar dari neraka. Karena dosa-dosa besar mereka itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan itu tidak sama, sehingga keluarnya pun sesuai dengan tingkat dosa mereka. Wa qauluhu fayulqun fi nahrin, di dalam hadis di atas, wa busu yulqun, mereka dimasukkan fi nahrin, ke dalam sungai. Yuqalu lahu nahrul hayat fayambutun fihi. Sungai ini disebut sebagai sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh di dalamnya. Ai ba'da mautihim finnar. Artinya sesudah kematian mereka di dalam api neraka, wa tahawwulihim ila qita'in minal fahm, dan berubahnya mereka menjadi arang. Yulquna fi nahril firdaus. Mereka dimasukkan ke dalam sungai di dalam firdaus. Fayahyauna bima'ihi, maka mereka menjadi hidup dengan air sorga itu. Karena air sorga itu. Wa qauluhu kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya benih-benihan di apa namanya? Di apa, fi hamilis sail, yakni di barang-barang yang terbawa oleh banjir. Ketika arus banjir ini seperti kita katakan tadi, di atasnya ada barang-barang yang terbawa, di antaranya adalah biji-bijian yang kemudian tumbuh. Al-hibbatu, yang dimaksudkan dengan al-hibbah, hiyal budhur allati tambut fis sahra, benih-benihan yang biasanya tumbuh di padang pasir. Wa minha, di antara benih-benihan ini, mayan butu ala jambatai sabil. Di antara benih-benihan ini ada yang tumbuh di sebelah menyebelah dari arus banjir. Ketika banjir, arusnya membawa barang-barang, di antaranya benih-benih, kemudian minggir, kemudian tumbuh, tumbuh-tumbuhan. Indama yatfah, ketika air banjir itu meluap, membawa kotoran-kotoran, barang-barang di atasnya. Fatambut wa tahya bima'ihi, lalu tumbuhlah dan hiduplah dengan air tersebut. Wa hadza amrun yudrikuhu ahlul badiyah. Ini perkara yang dimengerti oleh penduduk pedalaman di kampung-kampung di Arab zaman dahulu. Orang-orang Badui, orang yang hidup di tengah pedalaman itu mengerti kebiasaan seperti ini. Kalau habis banjir, nanti akan ada benih-benih yang tumbuh di bekas-bekas banjir itu, atau di kanan-kiri jalan yang dilalui oleh banjir. Lidza qala rajulun, oleh karena itu ada seseorang berkata, ka'anna Rasulullah SAW qad kana bil badiyah, seakan-akan Rasulullah SAW itu pernah hidup di perkampungan. Artinya di tanah orang-orang pedalaman. Sehingga Nabi bisa menceritakan seperti itu, seakan-akan pernah tinggal di pedalaman. Wa fi riwayatin Qala, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, alam tarau annaha takhruj safra'a multawiyah, apakah kalian tidak melihat bahwasanya biji-bijian itu keluar kuning, tumbuh kuning, ya, apa, meliup. Bibir-bibiran ketika terbawa oleh arus sungai atau arus banjir, nanti tumbuh pertama kali itu kuning dan melengkung, apa namanya, melengkung tunasnya. Ay annaha awwalu ma tanbut takunu dha'ifatan, artinya pada saat pertama kali tumbuh itu kondisi tunas itu lemah. Tsumma tashtaddu wa tusbihu khadra'a nadhiratan, kemudian menjadi kuat dan menjadi hijau indah, menjadi hijau indah. Fahakadha sya'nu fi ha'ula, demikian pula keadaan mereka, orang-orang yang tadi dibakar dalam neraka sampai gosong, mati tapi keadaannya bukan hidup, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, tumbuh seperti itu. Ini ada hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis ini tidak bisa, enggak boleh kita ingkari. Mengingkari kebenaran yang datang dari Rasulullah enggak boleh, dosa, kufur. Bukan sekedar dosa biasa, tapi kufur mengingkari berita yang datang dari Nabi padahal itu sahih. Ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara berdoa yang jelas itu? Apakah harus dilafalkan dalam bahasa Arab? Karena terkadang belum memahami arti dari memakai bahasa Arab tersebut. Ada doa-doa yang ma'thur, ya, kita sebaiknya menghafalkan doa-doa yang ma'thur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doa di dalam sholat, di dalam sujud, di dalam rukuk, kemudian doa di luar itu, doa pagi, doa petang, doa mau tidur. Sebaiknya kita hafalkan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Bahkan ada doa-doa umum mutlak yang ma'thur dari Nabi SAW. Sebaiknya kita hafalkan doa-doa itu, kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya. Tapi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh. Karena Allah Maha mendengar dan Allah tahu bahasa semua orang. Mau pakai bahasa apa, manusia mau berdoa kepada Allah, Allah mendengar. Kalau doanya ikhlas, bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Karena kalau doa dipanjatkan kepada Allah tapi terdapat unsur kemusyrikan, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Atau doanya itu doa untuk mendolimi orang lain, ya enggak boleh doa seperti itu. Allah alam bissawab. Apa kunci sabar yang sesungguhnya? Mohon nasihat dan arahannya. Gimana ya? Kuncinya gimana? Artinya saja sabar itu. Sabar itu artinya menurut bahasa menahan. Menahan. Menahan itu sabar. Dalam syariat pengertiannya adalah menahan diri. Diri, nafsu kita tahan. Itu artinya sabar. Untuk apa? Untuk tiga hal. Untuk tiga hal. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita tahan nafsu kita sehingga mau tunduk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itu berat. Itu berat. Caranya gimana ya? Melatih terus. Sabar itu bukan sekedar ilmu, tapi latihan. Belajar terus-menerus, melatih diri kita gimana caranya kita bisa menahan nafsu kita untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri nafsu kita tahan untuk tidak melakukan maksiat. Untuk tidak melakukan maksiat. Caranya gimana supaya tidak melakukan maksiat? Ya kita tahan nafsu kita, jangan dituruti. Karena nafsu kita itu ammaratun bisu, selalu cenderung dorong kita untuk melakukan keburukan. Tetap saja mendorong diri kita untuk melakukan keburukan. Kalau laki-laki misalnya ingin melihat perempuan terus, gak bisa melihat langsung, melihat di gambar. Yang perempuan juga begitu, ingin melihat laki-laki terus, gak bisa melihat langsung, melihat di gambar. Ini gak peduli apakah dia perjaka atau gadis, bahkan ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi setiap kali ada dorongan semangat dari nafsu untuk melakukan kemaksiatan, tahan. Itulah sabar. Tahan. Sebisa mungkin tahan. Jangan dituruti kemaksiatan itu. Itu sabar namanya. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir dari Allah. Sabar menghadapi takdir dari Allah. Takdir yang berupa musibah dari Allah itu ada kalanya mulaimah, ada kalanya mu'limah. Ada kalanya sesuai dengan keinginan kita, ada kalanya menyakitkan kita. Kalau takdir dari Allah berupa musibah yang menyenangkan kita, kita syukuri. Kita syukuri. Karena itu adalah takdir yang menyenangkan kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau takdir itu yang menyakitkan kita, kita tahan diri kita untuk tidak berkeluh kesah dengan mulut. Jangan sampai mulut kita berkeluh kesah. Aduh, berat sekali. Aduh, aduh, aduh terus. Kalau mau mengadu kepada Allah SWT, ya Allah, ya Rabbi. Begitu caranya. Jangan berkeluh kesah. Terus, jangan merasa dongkol dalam hati. Jangan merasa dongkol dalam hati. Tasakhut. Merasa dongkol. Ini saya sudah berusaha ibadah, sudah berusaha mendekatkan diri, sudah berdoa banyak. Ternyata masih ditimpa oleh musibah seperti ini. Gimana? Seakan-akan tidak ridho dengan keputusan Allah. Dan seakan-akan menuduh Allah zalim. Wal'iyadzubillah. Tahan. Tahan nafsu kita, jangan sampai hati kita punya rasa dongkol seperti itu. Tahan lidah kita, nafsu kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang isinya keluh kesah. Kemudian tahan nafsu kita untuk menggerakkan fisik kita sehingga nampari kepala sendiri, jebleskan kepala ke tembok misalnya, atau menjambak-jambak rambut, atau mencakar-cakar badan, atau apa saja yang lainnya. Enggak boleh histeris. Ya, enggak boleh histeris. Enggak boleh menjambak rambut, memukul mukanya sendiri, mencakar badannya sendiri. Ini tidak boleh ketika menghadapi takdir yang menyakitkan. Nah, itu sabar. Siapa yang bisa sabar seperti itu, maka akan sukses dia. Ya, akan sukses. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Intinya pada sabar. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang falah. Sukses itu gimana? Sukses itu kalau mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita terhindar dari yang tidak kita inginkan, itu namanya sukses. Yang kita inginkan kita dapatkan, kemudian kita terhindar dari yang tidak kita inginkan sukses. Sukses apa lagi kalau sudah seperti itu? Yang kita inginkan apa? Kita sudah dapat, dan yang tidak kita inginkan tersingkir sudah, kita sukses. Caranya gimana? Dengan sabar. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa nas'alullah ayyuffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.